berhak menjadi sejarah sandiwara Smackdown. Maka kami takkan berakhir, meski telah hitam warna angin dan air. Kalau tubuh terkoyak bersama seribu martir, walau terlemparkan untuk kesekian kali lagi. Belasan luka memar, darah mengalir dari hidung kepala terdaruk kupar. Mata hati membuta, gelora perjalanan menunggu waktu hempaskan raga. Lalu kembali pada tangan mungil para pemberani, untuk sekali lagi melentingkan pagar kayu. Karena kami adalah buruh yang lahir dari tonggak bumi, hidup untuk menjadi saksi pelintas sejarah para pemegang risalah. Hingga tiba satu episode lain, saat tanah ini makin merana. Karena kami adalah doa dari batu pembakar mimpi, setia memegang kabar, sabar mengiringi mentari senja, menemani kepalan tangan para cundi kecil yang melintasi triknya mentari. Dari tanah yang diberkati, penjaga tauhid pada nilai keagungan tertinggi, untuk keyakinan kami yang melulantakan semua peradaban dunia. Semua peradaban dunia menyiram taman-taman keluhuran, menghias surga-surga kepahlawanan. Pada rumah-rumah negeri Syam dan taman-tamannya, pada negeri Irak dan pedesaannya, Andalusia dan gedung-gedungnya, kemasan negeri Mesir dan lembah-lembahnya, pada jazirah Arabia dan padang Saharanya. Tanyakan tentang kami pada dunia dan penghuninya, pada padang-padang Afrika hingga tanah-tanah subur negeri Ajam, pada padepokan-padepokan negeri Persi hingga lereng-lereng Kaukasus, pada kegersangan Kongo dan sepanjang sungai Loire hingga lembah-lembah sungai Danube. Pada setiap jengkal tanah di bumi ini, di setiap pemukiman di kolong langit ini, pada mereka semua terekam berita tentang kepahlawanan kami, pengorbanan dan jasa-jasa kami, kebanggaan dan peninggalan-peninggalan kami, ilmu pengetahuan dan keindahan seni kami. Pernahkah, pernahkah kalian kenal dunia yang mulia dan lebih terhormat, yang lembut dan lebih berkasih sayang, yang lebih agung dan lebih dahsyat, lebih unggul dan lebih cerdas daripada kami? Di saat bumi tersesat dalam gelapnya Abu Lahab, kami tegakkan timbangan keadilan di antara angkuhnya tongkat-tongkat Abu Jahal. Kami bangun gedung ilmu pengetahuan di saat orang mencampakkan ilmu dari rumah mereka. Kami deklarasikan persamaan di saat manusia menyembah para raja dan tuhankan kebohongan. Kami hidupkan hati manusia dengan iman, kami hidupkan akal manusia dengan pengetahuan, kami hidupkan sikap manusia dengan kebebasan dan peradaban. Kami bangun kota Kufa, Basra, Kairo dan Baghdad. Kami bangun peradaban Syam, Irak, Mesir dan Andalusia. Kami dirikan Baitul Hikmah, Madrasah Nizamiyah, Universitas Cordova hingga Universitas Al-Azhar. Kami bangun dan makmurkan Masjid Al-Umawi, Kubah Al-Zahra, Siraman Ra'a, Al-Zahra, Al-Hamra, Sultan Ahmad dan Taj Mahal. Maka terhiburlah setiap insan yang mengunjunginya. Kami telah mengajar pada penduduk bumi ini tentang arti hidup yang sebenarnya. Kamilah guru mereka, kami orang Islam, dan kami